Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz, ana terbiasa membaca Al-Qur'an 1 juz per hari. Ini sudah menjadi kebiasaan, tapi ana khawatir hal ini sia-sia karena kurangnya pemahaman ana tentang ibadah lillahi ta'ala. Pertama, memang kita harus mengetahui bahwa ikhlas itu sulit. Ikhlas itu butuh perjuangan. Karena namanya hati, ini ya takallam. Dinamakan dalam bahasa Arab hati, ya, karena dia itu dari kata kolbun. Kolbun itu artinya ya takallam, berubah, bisa berubah. Itulah hati. Bagaimana kiatnya? Ya banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta supaya dimantapkan. Jangan lupa di dalam doa itu jangan sampai ditinggalkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sebagaimana doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku di atas agamamu. Kalau sudah seperti ini kebiasaannya 1 hari 1 juz, bagus ya. Bagus, teruskan, jangan mundur. Adapun tentang keikhlasan, ya terus berupaya untuk ikhlas. Bukan hanya kita, bahkan para ulama sendiri. Ma'alajtu syai'an asyad min niyati. Sampai dari ulama ada yang mengatakan, tidak ada yang aku obati yang lebih berat daripada niatku. Li'annaha tataqallab, karena niat itu berubah-ubah. Dari sudah setingkat ulama merasa berat, bisa berubah. Kali ini niat ini, nanti niat ini, nanti niat ini, nanti niat ini, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Makanya terus berusaha, terus berupaya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berupaya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan keikhlasan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, sebagaimana doa yang dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku di atas agamamu. Demikian. Terus berupaya supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amalan kita. Jangan ada upaya untuk supaya terkenal, supaya dikenang, supaya dipuji, jangan. Di antara kiat yang bagus dalam hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam salah satu kitab beliau, saya lupa. Beliau menyebutkan kalau kita berbuat baik, jadikanlah ini muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Berbuat baik, ya, jadikanlah ini muamalah kita dengan Allah. Misal di sini kita berbuat baik dengan membaca Al-Quran, ini muamalah kita dengan Allah. Artinya, karena Allah kita lakukan, kita mengharap balasan dari Allah. Ya Allah, balaslah dari apa yang aku lakukan ini, membaca Al-Quran. Misal kita muamalah dengan orang lain, kita beri dia uang, orang yang susah, orang yang sulit, kita bantu. Jadikan ini muamalah kita dengan Allah. Muamalah kita dengan Allah, minta balasan dari Allah. Ya Allah, balaslah ya Allah, supaya Engkau berikan kepadaku sebaik-baik pahala, pahala yang besar. Masukkanlah aku ke dalam surga-Mu dan yang semisal dari itu, dari balasan-balasan akhirat. Jadikan muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah seperti ini, orang tidak terima kasih pun kita gak masalah, ya. Orang tidak terima kasih gak masalah. Dia terima kasih gak apa-apa, enggak juga gak apa-apa, ya kan? Karena kita muamalah dengan Allah dalam membantu orang lain, ya. Dia mungkin berubah sikap kepada kita sampai na'udzubillah menghina kita, padahal kita yang membantunya. Sudah, tinggalkan, ya, nggak usah kita mengungkit-ungkit, ya, wah, kamu tuh dulu saya bantu. Tidak, tinggalkan, sudah. itu sudah aku lakukan karena Allah, meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia berubah, semoga Allah memperbaikinya. Demikian. Masyaallah, alangkah baiknya kalau kita selalu demikian. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang-orang yang Allah puji, mereka berinfak, memberi makan fakir miskin, anak yatim, tawanan. Berbuat baiklah, berinfak. Fakir miskin yang dia beri makan. Lalu dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami berbuat baik ini karena mengharapkan pahala Allah, tulus karena Allah, mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan ucapan terima kasih. Tidak dibalas tidak apa-apa. Bukan memberi itu supaya dibalas lebih banyak. Bukan memberi itu supaya keinginannya terpenuhi, ya. Dia bahasa kitanya pekendak, ya. Lagi punya keinginan sama si fulan. Mulailah dikasih, dikasih, dikasih. Tujuannya apa? Supaya si fulan tadi membantu dia. Nah, ini tidak ikhlas yang seperti ini, ya. Atau dia kasih, dia buat baik terus kepada si fulan. Tujuannya apa? Supaya si fulan ini terima kasih lah. Ya, setidaknya minimalnya terima kasih lah sama saya, karena saya sudah banyak membantu. Iya, memang Islam mengajarkan untuk kita tahu terima kasih, mengajarkan kita untuk balas budi, untuk berbuat baik, untuk membalas orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, ini ajaran Islam. Namun bagi si pemberi, ya, perkara yang tidak baik ketika dia mengharapkan terima kasih. Tidak ikhlas kalau dia mengharapkan terima kasih dalam pemberiannya. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian. Masyaallah, ini faedah yang sangat berharga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga niat kita. Bismillah. Ustaz, bagaimana agar hati kita tidak terbesit riya ketika ingin berinfak atau bersedekah? Niat sudah kita niatkan ikhlas karena Allah. Apakah dengan istighfar bisa meluruskan niat tersebut? Naam, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Doa, ya. Doa, jangan lupa. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, luruskan niatku. Perbanyak dalam doa kita itu minta ikhlas, ya. Dalam doa kita sehari-hari, perbanyak minta ikhlas. Karena ikhlas itu berat. Para ulama sampai berjuang untuk mendapatkannya. Apalagi kita. Makanya jangan sampai dalam doa kita itu kita tidak meniatkan, tidak berdoa, tidak meminta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Di antara doa ikhlas seperti yang tadi kita sampaikan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku di atas agamamu. Kalau hati sudah mantap di atas agama Allah, berarti ikhlas. Atau langsung minta, ya Allah, ikhlaskan niatku selalu, ya Allah, ya. Jadi demikian caranya. Berupaya ditepis, ditepis niatan-niatan yang buruk, niatan-niatan yang bukan karena Allah, itu berusaha untuk ditepis supaya tidak dilakukan niatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh membayar zakat fitrah tidak di tempat mukim, melainkan dibayar oleh orang tua di kampung? Kewajiban zakat fitrah ini per jiwa. Masing-masing jiwa wajib mengeluarkan zakat fitrah. Rasulullah SAW mewajibkan demikian di dalam hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah Kata Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Sa'an min tamar atau sa'an min syair. Satu sa' dari gandum, satu sa' dari kurma. Alal hurri ya Allah wajibkan, Rasulullah SAW wajibkan kepada al-hur, budak, dan orang yang merdeka. Alal abdi wal-hur, wal-dhakari wal-untha, laki-laki dan perempuan, was-saghiri wal-kabir, yang besar yang kecil, minal muslimin, dari kalangan muslimin. Wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sok dari makanan pokok. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kunna fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'am. Kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah satu sok dari makanan pokok. Wa kana ta'amuna, dan makanan pokok kami yaitu ketika itu asy'ir, gandum, az-zabib, kismis, akit, keju, tamar, kurma. Satu sok itu ukurannya senilai, hitungan yang lebih hati-hati, 3 kilo atau bisa juga 2,5 kilo. Wajib bagi perjiwa. Jadi bagaimana di sini kalau ada yang mau menanggung, biar saya saja yang membayarkan zakat fitrah kamu, boleh atau tidak? Boleh. Dari sisi boleh, boleh ya. Nah, namun di kampung, bukan di sini, di tempat tinggal dia. Nah, ini juga jadi pembahasan yang semestinya dibayarkan di tempat kita mukim. Kita memberikan fakir miskin di tempat kita mukim. Namun jikalau di luar tempat mukim kita itu ada yang lebih asyaddu hajatan, lebih membutuhkan, tidak mengapa dipindah. Namun jika tidak ada, kita berikan kepada fakir miskin bagi penduduk mukim kita terlebih dahulu. Atau gini aja, kalau boleh memberi solusi kepada si penanya, kalau memang mau dibayarkan sama orang tua, biar orang tua transfer uang saja, nanti biar ini si penanya yang beli berasnya sendiri gitu. Kan mudah kalau seperti ini, tidak sulit. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustaz, apa beda syair dengan nyanyian lagu tanpa musik? Ana lihat di artikel kajian sunnah di Telegram ada syair tentang Lailatul Qadar, digubah oleh Ibnu Rajab rahimahullah, dan syairnya mirip dengan nyanyian. Apa hukumnya Ustaz? Mohon bimbingannya. Jazakallahu khair. Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, ini namanya syair ya. Kalau bait per baitnya itu namanya syair. Kalau syair itu si pengucapnya. Dalam bahasa Arab demikian. Syair itu pengucapnya. Kalau bait per baitnya, tulisan per tulisannya, itu namanya syair ya, syair. Boleh atau tidak syair? Ya, boleh selama itu syair yang tepat kalimatnya, tidak mengandung kedustaan, tidak mengandung pujian yang berlebihan, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung yang Allah Subhanahu wa taala haramkan secara umum, boleh. Boleh. Dan memang syair itu bernada, memang ada ujung-ujungnya itu mesti sama. Seperti Imam Ibnu Qayyim punya syair nuniyah. Nuniyah, nun semua. Ujungnya nun nun nun nun. Memang nadanya memang ya bernada memang ya. Seperti itu memang cara membacanya. Ya. Boleh memang yang seperti ini, boleh. Dan dilakukan oleh para ulama kita. Ya, mereka kadang membuat syair dalam pelajaran-pelajaran itu disyairkan. Memang biasa orang Arab senang bersyair ini. Ya. Misal seperti ini, pelajaran Al-Usulul Tsalatsah itu matannya itu, yakni tulisan-tulisannya itu bisa dibuat syair ya, oleh mereka, saking pinternya mereka membuat itu. Ya, nasihat misal, ada ustaz memberi nasihat dengan bahasa Arab. Nah, nasihat ustaz itu disyairkan ya, diringkas, bisa diringkas, disimpulkan dalam bentuk bait-bait syair. Masya Allah. Kalau orang Arab senang sekali bersyair. Kalau pengalaman saya dulu waktu belajar di Yaman, dulu ada Syekh membuat kajian, membuka kajian, ya kan? Kajian-kajian syair, dari syair. Jadi sebelum mulai kajian itu, beliau meminta siapa yang mau baca syair, pada berebut mereka, tunjuk tangan semua. Senang mereka dengan syair itu, senang. Nah, boleh yang seperti ini ya, yang tidak boleh itu ya seperti yang disebutkan, seperti lagu-lagu musik itu yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Afan Ustadz, tanya lagi, ana berlebaran di kota lain, di mana yang paling afdol untuk membayar zakat fitrah ana? Di tempat Anda tinggal di mana? Kan kalau membayar zakat fitrah itu waktu penyerahannya ada dua waktu. Yang pertama, waktu al-jawaz, waktu boleh, waktu sah. Kapan waktu sah itu? Sehari atau dua hari sebelum Idul Fitri, H-2 istilahnya. Dalilnya adalah sebagaimana riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kanu yu'tuna qabla al-fitri biyawm aw yawmain. Dahulu para sahabat memberikan zakat fitrah satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Demikian pula waktu yang kedua, waktu yang afdal, sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Umar juga. Kata Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya zakat fitrah itu diserahkan sebelum orang-orang berangkat ke musalla menuju sholat Id. Inilah dua waktunya. Nah, kalau misalkan Anda safarnya sekarang, berarti nanti tibanya di tempat mukim pada waktu satu hari sebelum lebaran atau pas lebarannya, ya berikan zakat fitrah di sana, tidak mengapa. Atau bisa juga dititip di sini, nanti tolong diserahkan ya di waktu 29, 28, 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri, titip ke penyalur zakat di sini. Kalau mau titip di Khalid bin Walid, alhamdulillah kita ada panitia penyalur zakat fitrah, bisa dititip ya. Kalau memberikan zakat fitrah kepada penyalur, yakni kepada panitia, itu boleh. Sebelum itu, yakni mungkin di hari 27, di hari 25, 24 boleh. Dengan ketentuan si penyalur zakat fitrah ini memberikannya di waktu yang telah diizinkan oleh syariat untuk dibagikan. Dalilnya adalah kisah Abdullah bin Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam Al-Muwatta. Kana Ibnu Umar yab'atsu bi zakatil fitri ila alladhi tujma'u indahu. Dahulu Ibnu Umar menyerahkan zakat fitrahnya kepada si penyalurnya, kepada panitianya. Qablal Id bi yaumain aw thalathah. Beliau lakukan itu sebelum Idul Fitri, dua hari atau tiga hari. Tiga atau dua hari sebelum Id sudah beliau lakukan. Nah, kalau dua hari masih masuk waktu yang diizinkan. Kalau sudah tiga hari kan tidak masuk waktu yang diizinkan. Nah, ini maknanya kalau diserahkan kepada si penyalur boleh sebelum itu. Di hari sekarang pun boleh diserahkan kepada panitia zakat fitrah. Namun ingat, panitianya mesti panitia yang terpercaya, yakni memberikannya di waktu yang diizinkan di dalam syariat, sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan dua waktu tersebut. Wallahu a'lam. Ana sering sekali gimana nih? Kalau sering itu berkali-kali ya. Sering sekali. Sering kali mungkin ya. Ana sering sekali mendengar orang berdoa untuk mayit dengan Al-Fatihah. Apakah ada tuntunannya Ustaz? Sebatas yang saya ketahui tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para ulama kita tidak menuntunkan yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah pemberian zakat harta kepada mertua atau adik istri? Jazakillahu khair. Salah ini ya. Bukan jazakillahu khair, tapi yang benar jazakallahu khairan. Karena saya laki-laki. di sini diperbaiki sama dia, ada perbaikannya. Jazakallahu khairan ya wa iyyakum. Bolehkah pemberian zakat harta kepada mertua? Boleh ya, karena mertua bukan yang ditanggung. Bolehkah pemberian zakat harta kepada adik dari istri? Boleh juga, adik ipar. Zakat harta ini mungkin yang dimaksud zakat mal ya, zakat tabungan. Zakat tabungan itu zakat yang telah sampai nisab dan haulnya. Haulnya selama 1 tahun tidak berubah-ubah. Nisabnya zakat harta, zakat tabungan itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah disetarakan dengan ukuran emas 85 gram. Ya, karena zakat emas itu nisabnya 85 gram. Jadi disetarakan dengan emas, bukan perak. Kalau perak lebih murah dari emas. Kenapa kok kita memilih emas ya? Memilih pendapat dari kalangan ulama yang memilih emas, karena zakat itu kan Rasulullah SAW perintahkan ya, tu'khudh min aghnia, supaya diambil dari orang-orang kaya. Nah, kalau kaya itu kan sudah masuk kriteria emas, itu sudah kaya, sudah banyak 85 gram emas itu. Jadi yang uangnya itu setara dengan ukuran 85 gram emas dalam setahun tidak berubah-ubah, baru dikeluarkan 2,5%-nya. Boleh tidak diberikan kepada adik istri, adik ipar? Boleh tidak diberikan kepada mertua? Boleh, selama dia sesuai dengan kriterianya si penerima zakat fitrah. Bahkan afdol diberikan kepada mereka, karena sedekah kepada kerabat, kata Rasulullah SAW, sadaqatun wasilatun, di samping itu sedekah, di samping itu zakat, kita juga silah menyambung hubungan silaturahmi kalau diberikan kepada kerabat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kerabat di sini maksudnya seperti adik, kakak ya, paman, itu kan kerabat. Kalau ini sampingan ya, mungkin dengan istri ya, bukan kandung, tapi dengan istri dia sampingannya. Ya juga bisa. Juga bisa masuk makna tadi silaturahmi, kan ada hubungan, setidaknya ada hubungan, bisa mempererat hubungan ya. Mempererat hubungan antara menantu dengan mertua, ya kan? Mempererat hubungan antara istri dengan adiknya, karena kita memberikan zakat kepada adik istri. Bagus ya, yang seperti ini bagus, kalau memang dia sesuai dengan kriterianya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, tidak ada yang lain. Mungkin bapak-bapaknya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.